Ku mengerti dan fahami yang kau rasakan saat ini. Dikala orang yang kau sayangi selalu hanya bisa menyakiti. Dan akhirnya dia pun pergi dan berpaling ke yang telah